Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة جمع رحمكم الله الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan segala permasalahan tauhid secara gamblang, nyata, jelas, tidak ada kesamaran di dalamnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Begitulah kami menjelaskan ayat-ayat supaya jelas jalan orang-orang mukmin dan jalan orang-orang kafir. Orang yang membaca Al-Quran, mentadaburinya, memahami maknanya, mengkaji apa yang ada di dalam Al-Quran, pasti mengetahui jalan orang-orang mukmin dan jalan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Karena Allah sudah mengatakan jelas, telah jelas, nyata, tidak ada kesamaran di dalamnya. Bila hal tersebut sudah dinyatakan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kesamaran kecuali terhadap orang-orang yang tidak mendapatkan kejelasan dari apa yang selama ini didapatkan. Dan hal itu bukan karena tidak jelasnya firman Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bisa jadi keberpalingan manusia daripada tuntunan Allah Subhanahu wa taala atau karena ketidakengganan mereka untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau karena mereka mendengarkan kepada bisikan-bisikan syubhat-syubhat yang samar yang membawa kesamaran terhadap keyakinan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura walau syaa rabbuka ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Dan begitulah kami telah menjadikan bagi setiap nabi itu musuh. Kami telah menjadikan bagi setiap nabi itu musuh. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jin. Syaitan-syaitan jin dan syaitan-syaitan manusia. Syaitan-syaitan manusia dan syaitan-syaitan jin. Apa yang dilakukan oleh syaitan-syaitan manusia dan syaitan jin tersebut? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain apa? Zukhrufal qawli, ucapan-ucapan yang indah, yang dikemas dengan indah, gururan dalam rangka menipu. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap dakwah para nabi akan ada musuhnya, akan ada a'da, akan ada orang yang menghalang-halanginya. Dan dari kalangan siapa? Syayatinal insi wal jin. Syaitan-syaitan jin dan syaitan-syaitan manusia. Apa yang dilakukan mereka? Satu sama lain membisikkan kepada yang lainnya adalah ucapan-ucapan yang indah, yang dikemas dengan kemasan yang indah, yang menarik seolah-olah itu adalah kebenaran, dalam rangka apa? Gururon, menipu. Menipu orang-orang yang dibisikkan oleh mereka tersebut. Bagaimana sikap yang harus diambil terhadap hal tersebut bila mendapatkan kesamaran atau bisikan tersebut? Kata Allah, fadharhum wa ma yaftarun. Tinggalkan mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Ayat ini menjadi suatu ketentuan buat dakwah tauhid apa dimanapun akan mendapatkan rintangan daripada musuh-musuh dakwah dari kalangan kaum musyrikin. Baik orang-orang musyrikin tersebut orang-orang yang memiliki titel ataupun tidak. Dan yang mereka lakukan adalah membisikkan kepada yang lainnya syubhat-syubhat yang samar untuk menyesatkan umat manusia. Nah, bagaimana kita ketika mendapatkan hal-hal yang samar yang bisa kita dapatkan di mana saja kalau kita berinteraksi dengan manusia, kita harus mewaspadai hal tersebut. Dan kita harus yakin bahwa setiap syubhat itu pasti ada jawabannya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Dengan nas Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Furqan ayat 33, "Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Dan mereka tidak datang kepada kamu dengan membawa suatu perumpamaan, permisalan, suatu kesamaran, suatu syubhat, illa ji'naka bil haqqi, melainkan kami datang kepada kamu dengan membawa kebenaran. Wa ahsana tafsira, dan penjelasan yang sangat jelas. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam kitabnya Kashfus Syubhat menjelaskan tentang ayat ini bahwa ayat ini merupakan dalil bahwa setiap syubhat pasti ada jawabannya di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Itu dengan janji kata Allah, illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, melainkan kami akan datang kepada kamu dengan membawa kebenaran dan penjelasan yang sangat jelas. Oleh sebab itu, ketika orang mendapatkan kesamaran dalam permasalahan-permasalahan din, terutama permasalahan yang kaitan dengan inti dakwah para rasul adalah tauhid, harus segera mencari penjelasannya kepada nas-nas yang muhkam, yang baku, yang jelas, yang tidak memiliki multi tafsir. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 7, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnati wa ibtigha'a ta'wilih." Dialah yang telah menurunkan kepada kalian Alkitab. Di antaranya Alkitab itu apa? Minhunna. Di antara Alkitab itu Ummul Kitab. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat, minhu ayatun muhkamat, ada ayat-ayat yang muhkam, yang paten, yang muhkam itu yang tidak memiliki multi tafsir, yang tafsirnya jelas satu maknanya. Qul huwallahu ahad. Allah hanya satu. Esa. Inil hukmu illa lillah, hak menetapkan hukum hanya di tangan Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu kan jelas ayat-ayat yang muhkam, yang tidak memiliki banyak tafsir. Hunna ayat muhkamat ini apa? Ummul kitab. Adalah ummul kitab, rujukan Alkitab. Artinya ketika ada hal-hal yang samar dalam isi-isi Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah SAW, dikembalikan kepada ummul kitab, kepada yang pokok ini, muhkam. Kalau ada kesamaran dalam ayat-ayat Al-Quran yang seolah-olah dipahami atau dilontarkan oleh orang untuk membawa pemahaman yang sesat, yang syirik, untuk menggugurkan dakwah tauhid dengan membawa ayat-ayat Al-Quran yang dipelintir maknanya, maka sikapnya kembalikan kepada yang muhkam. Itu ayatul muhkamat, yang merupakan ummul kitab, induk Alkitab, rujukan ketika ada kesamaran. Wa ukhar, dan yang lainnya adalah mutasyabihat, yang samar-samar, ayat yang samar, yang ada peluang bagi orang-orang yang punya hatinya kesesatan untuk mencari makna yang batil. Nah, sikap orang dalam menghadapi dua macam ayat ini, ada dua macam juga kata Allah, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang dalam hati mereka terdapat kesesatan, sikapnya apa? Fayattabi'una ma tashabaha minhu, mereka mengikuti apa yang samar-samar. Mereka meninggalkan ayat yang jelas, mencari yang samar-samar. Dalam rangka apa? Ibtigha al-fitnah, dalam rangka mencari kesesatan, untuk menyebarkan ajaran sesat, ajaran syirik dan yang lainnya. Wa batigha at-ta'wili, dan mencari pentakwilan-pentakwilannya. Ayat ini semakna dengan hadis Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari. Rasul mengatakan, "Idza ra'aita alladziina yattabi'uuna ma tashabaha minhu fa ulaa'ika alladziina sammallahu fahdharuhum." Jika kamu melihat orang-orang yang mengikuti apa yang samar-samar, maka mereka itu orang yang telah dicap oleh Allah. Dicap apa? Orang yang dalam hatinya ada kesesatan. Maka bagaimana sikap kita? Fahzarhum, kata Rasulullah, hati-hatilah terhadap mereka. Tadi dalam surat Al-An'am ayat 112, fahzarhum, jauhilah mereka, tinggalkanlah mereka. Jadi ayat ini memberikan panduan kepada kita bahwa ketika kita memegang din, pasti memiliki ujian dalam pemahaman ini. Ujian pemahaman ini adalah tahap pertama dalam ujian din ini, adalah ujian pemahaman dengan munculnya syubhat dari orang-orang musyrik, ulama kaum musyrikin, atau dari khusum, lawan dari dakwah ini. Maka sikap orang yang punya prinsip, yang memiliki rujukan kepada dalil yang jelas, adalah dia kembali kepada ayatul muhkamat, ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, yang merupakan ummul kitab. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini mengatakan bahwa ayat ini, bahwa ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih, itu bukan hanya berlaku dalam ayat Al-Quran, tapi berlaku dalam hadis Rasulullah SAW dan berlaku juga dalam ucapan manusia. Bila kita, dalam hadis Rasulullah SAW ada hadis-hadis yang muhkam, yang maknanya jelas, yang tidak memiliki multi tafsir, yaitu harus jadikan rujukan. Kemudian ada hadis-hadis yang bisa disamarkan, itu mutasyabihat. Ketika mendapatkan kesamaran dalam satu hadis, kita kembalikan kepada yang muhkam. Begitu juga dalam ucapan para ulama, ada ucapan-ucapan yang muhkam, yang jelas, itu dijadikan pegangan untuk menilai pemahaman ulama tersebut. Kemudian ada ucapan mereka yang samar ini dikembalikan kepada muhkam dalam ucapan mereka. Begitu juga dalam kita memahami dinullah ini, dalam memahami tauhid ini. Karena yang melontarkan syubhat itu tidak hanya dari kalangan a'da'uddin, dari musuh-musuh dakwah tauhid, dari kalangan ulama kaum musyrikin. Itu sudah masyhur, sudah jelas. Zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW, banyak musuh-musuh dakwah tauhid. mereka juga melontarkan syubhat-syubhat. Ketika para ulama mendakwakan tauhid juga muncul dari kalangan orang-orang yang intisab kepada Islam, akan tetapi mereka adalah orang-orang musyrik yang melegalkan kemusyrikan, syirik kuburan pada zaman dahulu. Mereka melontarkan syubhat untuk melegalkan kemusyrikannya dengan mengutip potongan ayat Al-Quran atau potongan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau potongan ucapan ulama yang mereka pelintir kepada makna yang mereka maksud. Mereka adalah ulama kaum musyrikin. Begitu juga ulama kaum musyrikin zaman sekarang kaitan dengan syirik hukum, demokrasi. Mereka melontarkan syubhat dengan mengambil ayat-ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW atau yang lainnya untuk melegalkan kemusyrikan yang mereka lakukan. Akan tapi pada zaman sekarang ini juga, bahkan bukan zaman sekarang, muncul dari kalangan di tengah kaum muslimin orang-orang yang mereka bukan kaum musyrikin, mereka bukan musuh dakwah tauhid, akan tetapi mereka kadang terpengaruh dengan lontaran-lontaran yang muncul daripada musuh dakwah tauhid, yang akhirnya digunakan untuk apa? Untuk menghalangi dakwah tauhid. Pada zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, ada seorang ulama kaum musyrikin namanya Dawud Ibn Jirjiz Al-Iraqi. Dia melegalkan syirik kuburan, membuat kitab, kemudian mengutip ayat-ayat Al-Quran untuk melegalkan kemusyrikannya. Para ulama dakwah tauhid membantah syubhat mereka tersebut. Dan di antara ajaran ulama kaum musyrikin yang dilontarkan untuk melegalkan kemusyrikan atau untuk meringankan kemusyrikan yang dilakukan orang-orang yang intisab kepada Islam, kepada Islam dari kalangan kaum muslimin, adalah Dawud Ibn Jirjiz Al-Iraqi ini adalah melontarkan syubhat bahwa pelaku kemusyrikan karena kebodohan telah diuzur, tidak boleh kita mengkafirkannya, tidak boleh kita mengatakan dia musyrik dengan alasan karena kebodohan. Kemudian Dawud Ibn Jirjiz Al-Iraqi mengutarakan syubhatnya. Di antaranya dia mengutarakan kisah orang yang mewasiatkan kepada keluarganya kalau dia sudah mati, maka bakarlah jasadnya dan abunya taburkanlah di mana-mana, di daratan dan di lautan. Terus mengatakan, seandainya Allah kuasa untuk membangkitkan saya, Allah akan mengazab saya dengan azab yang tidak pernah ditimpakan kepada seorang pun. Kemudian ketika akhirnya dia wasiatnya dilaksanakan, kemudian ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah menanyakan kepada orang tersebut, apa yang mendorong kamu untuk melakukan hal tersebut? Orang itu mengatakan, khasyiyataka ya Rabb, karena takut kepada engkau ya Rabbi. Akhirnya apa? Allah mengatakan, aku telah mengampuni dosa kamu. Ini Dawud Ibn Jirjiz Al-Iraqi mengatakan bahwa ini orang ini melakukan kekafiran. Dia meragukan, dia jahil akan kudrah Allah, tidak tahu Allah kuasa untuk membangkitkan dia, mengingkari kudrah Allah. Tapi akhirnya Allah mengampuni dia dan malah memasukkan ke dalam surga karena kebodohannya. Ini secara zahir sepertinya benar. Tapi harus kita pahami sesuai dengan kaidah yang tadi sebutkan. Ketika kita menemukan suatu nas, kembalikan kepada yang muhkam. Ketika kita berdalil, kumpulkan dalil yang berkaitan dengan masalah tersebut. Sudah saya sampaikan pada Jumat-Jumat yang lalu tentang dalil dari Al-Quran, sunnah, dan ijma para ulama yang jelas, sharih, muhkam dari ayat Al-Quran, hadis yang tidak ada ihtimal tentang tidak ada uzur pelaku kemusyrikan karena kebodohan. Itu nas-nas berdasarkan puluhan ayat Al-Quran yang muhkam, hadis-hadis sahih Muslim, Bukhari Muslim, riwayat Imam Ahmad hadis sahih, kemudian juga ijma para ulama. Nah, itu tidak boleh dibenturkan dengan sesuatu yang belum kita pahami maknanya. Tapi yang sesuatu yang samar ini tidak boleh dibenturkan dengan sesuatu yang sudah paten, tapi kita cari jawabannya supaya kita bisa menyelaraskan antara nas ini. Karena apa? Allah mengatakan, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an wahyu ini bukan dari Allah, tentu mereka akan mendapatkan banyak perselisihan di dalamnya. Artinya karena wahyu ini dari Allah, tidak mungkin ada perselisihan, pasti selaras. Nah, sedangkan nas Al-Quran, hadis Rasul, ijma' para ulama menetapkan tidak ada uzur dalam kemusyrikan karena kebodohan, itu jelas. Nah, kemudian kita mendapatkan umpamanya, contoh hadis tadi, hadis kisah orang yang mewasiatkan membakar jasadnya, itu hadis Bukhari Muslim, hadis sahih. Tadinya isinya saya sebutkan. Sebelum kita istimbat suatu hukum, kita kumpulkan jalan hadis tersebut. Hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan tentang pria yang mewasiatkan untuk membakar jasadnya. Ini apa ucapan Rasulullah SAW tentang orang ini? Lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Orang ini tidak pernah mengamalkan kebaikan pun sedikit pun kecuali tauhid. Artinya apa? Orang ini orang yang bertauhid, tidak melakukan kemusyrikan. Dengan nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila masalahnya orang ini dengan nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang bertauhid, tidak melakukan kemusyrikan, berarti tidak ada kaitan dengan masalah kemusyrikan, menguzur pelaku kemusyrikan karena kebodohan. Berarti keluar dari permasalahan. Itu pertama. Kedua, orang ini, kalau orang tadi Daud ibn Jirjis mengatakan bahwa orang ini mengingkari kudrah Allah. Sedangkan kudrah Allah adalah sifat Allah. Sifat yang di antara sifat yang paling utama pada Allah ada al-ilmu wal kudrah, ilmu dan kudrah. Nah, dia mengatakan bahwa orang ini mengingkari kudrah Allah, jahil akan kudrah Allah, diuzur, bahkan dimaafkan, bahkan dimasukkan ke dalam surga. Terus berkesimpulan pelaku kemusyrikan karena kebodohan dimaafkan juga. Kalau konsekuensi ucapan dia berarti masuk surga juga kalau mengaku muslim, kalau alasan karena takut. Yang harus kita pahami bahwa orang ini sama, justru orang ini meyakini kudrah Allah. Dia yakin akan kudrah Allah. Dia yakin kalau seandainya mati dikuburkan biasa seperti kubur, seperti umumnya orang dikuburkan dalam kuburan, kubur di tanah, dia yakin Allah akan membangkitkan dia. Dia tahu. Yang dia tidak tahu itu adalah andai kata jasadnya dibakar jadi abu, abunya ditebar di daratan dan di lautan. Itu yang dia tidak masuk akal dia. Apa kudrah Allah, apakah Allah mampu untuk mengumpulkan butiran-butiran jasad yang sudah bersebaran di daratan dan di lautan. Itu yang dia tidak tahu. Yang dia tidak tahu itu adalah juz'un minal kudrah, bagian daripada kudrah Allah terhadap mustahilat, sesuatu yang menurut dia adalah mustahil. Nah, sedangkan bagian daripada ilmu terhadap bagian daripada sifat itu butuh dalil tersendiri, butuh kepada hujjah risaliyah. Sedangkan orang ini hidup pada zaman fatrah, tidak ada hujjah. Berarti orang ini apa? Yakin akan kudrah Allah. Yang dia tidak tahu adalah bagian daripada kudrah. Sedangkan ulama saja orang yang jahil akan sifat, ulama ahlus sunnah berselisih tentang pengkafiran mereka. Apa gerangan dengan orang yang jahil akan sebagian daripada sub daripada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lebih diuzur lagi. Itu makna daripada hadis tersebut. Terus juga harus diketahui bahwa orang ini adalah orang yang muwahhid, yang merealisasikan ilmu yang diamalkan. Sedangkan kita tahu bahwa di antara syarat la ilaha illallah nomor pertama adalah ilmu, ilmu mengetahui. Dan orang ini mengetahui hakikat la ilaha illallah dan dia mengamalkannya. Apa dalilnya? Ketika ditanya di hari kiamat oleh Allah, kenapa kamu, apa yang mendorong kamu untuk melakukan perbuatan ini? Khasyataka ya Rabb, karena takut kepada engkau ya Allah. Khasyiatullah, khasyiah Allah itu adalah samaratul ilmi, buah daripada ilmu. Orang yang jahil tidak mungkin takut. Yang takut itu hanyalah orang yang alim. Dengan nas Al-Quran dalam surat Fatir Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang alim, yang berilmu. Orang ini apa? Melakukan tersebut atas dasar khasyah. Khasyah itu adalah samaratul ilmi, buah daripada ilmu. Bagaimana orang istimbat bahwa orang ini orang jahil, sedangkan dia mengamalkan buah daripada ilmu dengan nas Al-Quran. Innama yakshallah min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah dari hambanya adalah para ulama, orang yang takut. Dan orang ini karena takut akan dosa-dosa yang dia lakukan, karena dia seorang yang muwahhid. Lihat Ansar Thagut, Thagut dan Ansarnya, mereka punya rasa takut kepada Allah tidak? Mereka tidak punya rasa takut. Mereka tidak punya rasa takut. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Sedangkan orang yang bertauhid, walaupun dia banyak dosa, pasti punya rasa khasyah. Maka bagaimana mungkin orang istimbat dari hadis tersebut, orang pelaku syirik karena kejahilan adalah diudut. Ini salah satu, saya kasih contoh satu, bahwa tidak ada satu syubhat pun melainkan ada penjelasannya dalam nas wahyu, baik dalam Al-Quran maupun sunnah. Yang penting bagi kita adalah tolabul ilminya, mencari ilmunya. Kita punya kesempatan untuk mencari ilmu. Di sini banyak waktu lapang, gunakan untuk mencari ilmu. Jangan sampai apa yang Allah berikan kepada kita, kesempatan kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Waktu berlalu, kita keluar, keadaan kita masih seperti sebelumnya, baik dari sisi ilmu maupun amal. Makanya hal-hal tersebut harus kita pelajari selagi kita punya kesempatan. Kita di luar banyak kesibukan kesana kemari, di sini kita punya al-farog, ni'matani magbudun fihima kasiru minan nas as-sihatu wal-farog. Dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan dua nikmat yang di dalamnya banyak manusia tertipu adalah as-sihatu wal-farog, sehat dan sehat, wal-farog dan waktu senggang. Di sini waktu senggang semuanya. Waktu senggang, sehat, makanya yang sakit kan susah untuk belajar. Makanya gunakan kesempatan as-sihat wal farag untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meminta bantuan saudara kita di luar untuk datangkan buku. Bahkan kita di sini bisa melihat langsung buku-buku yang ada di dunia luar tanpa butuh kertas yang dikirim oleh mereka. Maka itu adalah kesempatan untuk mencari ilmu. Yang mana para ulama mereka menganggap sijin itu adalah sebagai khalwat. Tentunya kita harus ingat kalau khalwat, apa yang dilakukan orang yang khalwat, hal-hal yang bisa manfaat baik bagi din dia maupun bagi dunia dia. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tadi disebutkan salah satu nas hadis yang samar, yang mutasyabih, yang bila dikembalikan kepada nas yang muhkam, maka nas tersebut menjadi jelas. Dan masih banyak, karena syubhat itu tidak akan habis selama masih ada syaitan, selama masih ada setan jin dan setan manusia, maka syubhat tersebut akan selalu ada. Kalau orang-orang musyrik dahulu, ulama kaum musyrikin, mereka melontarkan syubhat dalam hal-hal kaitan dengan syirik dan tauhid untuk melegalkan kemusyrikan mereka. Akan tapi banyak orang zaman sekarang mereka menganut syubhat bukan untuk melegalkan kemusyrikan, akan tapi untuk meringankan status orang-orang kafir supaya masih bisa dimasukkan dalam jajaran kaum muslimin. Maka Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam Ad-Durar As-Saniyah ketika menjelaskan tentang para orang-orang yang melakukan kemusyrikan, kekafiran, para thagut dan yang lainnya, kata beliau, faman jadala anhum aw ankara alaman kaffarahum aw za'ama anna fi'lahum hadza law kana batilan fala yukhrijuhum ila al-kufri fa aqallu ahwali hadzal mujadil annahu fasiqun la yuqbalu khatuhu wala shahadatuhu wala yusalla khalfahu. Barang siapa berdebat membela para thagut tersebut dan kaki tangannya, mendebat dengan melontarkan syubhat, au ankaru ala man kafarhum, atau mengingkari kepada orang yang mengkafirkan para thagut dan kaki tangannya itu, atau mengklaim bahwa memang yang dilakukan para thagut dan kaki tangannya itu adalah perbuatan mereka batil, tapi tidak menjerumuskan mereka itu ke dalam kekafiran, tidak mengeluarkan dari Islam. Maka minimal kata Syekh Muhammad, status orang yang membela-bela orang kafir ini adalah annahu fasiqun la yuqbalu khattuhu wala syahadatu, tidak diterima khattuhu tulisannya, syahadatuhu kesaksiannya, wala yusalla khalfahu, dan tidak salat di belakangnya. Nah, bila ini adalah kondisi tentang orang yang membela-bela melontarkan syubhat dalam rangka menghadang dari mengkafirkan para tagut, kita dilarang, bahkan termasuk haram sholat di belakangnya. Bagaimana dengan kita sholat di belakang para pelaku kemusyrikan tersebut? Hatta umpamanya kita tidak mengkafirkan, umpamanya kita tidak mengkafirkan pelaku kemusyrikan tersebut, tapi kita tahu orang tersebut melakukan kemusyrikan. Kita tiap hari melihat dia, kita tiap hari dengan dia, kita tahu dia melakukan kemusyrikan, tahu pekerjaannya adalah kemusyrikan. Umpamanya kita tidak mengkafirkannya, tapi satu dia adalah pelaku kemusyrikan. Bila saja ulama dahulu mereka mengatakan haram sholat di belakang ahli bid'ah selagi ada bisa sholat di belakang ahlu as-sunnah, apa bergerangan bila sholat di belakang orang yang melakukan kemusyrikan atau kekafiran, sedangkan masih ada orang yang berlepas diri pada kemusyrikan, kekafiran dan bid'ah tersebut, itu lebih dihindari lagi. Karena tadi bahaya daripada kita tidak ada istibanah, tidak ada kejelasan tentang jalan orang-orang musyrik, dalam jalan orang-orang kafir itu, kita akan terjerumus ke dalam apa yang dihati-hatikan oleh para ulama. Pada zaman Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab ada ulama yang namanya Ahmad ibn Abdul Karim Al-Ahsa'i. Dia mengakui apa yang disampaikan oleh Muhammad ibn Abdul Wahab dakwah tauhid yang benar. Akan tetapi mengingkari kepada Syekh Muhammad karena mengkafirkan secara muayyan para pelaku kemusyrikan tersebut. Maka Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab mengirimkan surat kepada Ahmad ibn Abdul Karim Al-Ahsa'i dengan alasan apa? Kamu ini yang buat kamu berat itu adalah karena kamu merasa betah hidup di tengah kaum musyrikin, supaya kamu bisa sholat di belakang mereka, bisa bercengkrama dengan mereka. Itu karena urusan duniawi. Sedangkan kita tidak boleh mengorbankan din untuk mendapatkan agama. Itu yang disebut dengan mudahana. Mudahana itu adalah mengorbankan dunia, mengorbankan agama untuk dunia, itu namanya mudahana. Beda dengan mudarah, mengorbankan dunia untuk agama, atau mengorbankan dunia untuk dunia yang lebih besar, itu namanya mudarah. Ini pentingnya kita memahami permasalahan tauhid secara tuntas gamblang, supaya kita mengetahui bagaimana bersikap, apalagi kita hidup di tengah kungkungan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, musuh-musuh Allah yang memerangi Allah dan Rasulnya. Kita bagaimana mensikapi mereka? Kita harus punya kejelasan. Tanpa ada istibanah kejelasan terhadap jalan mereka, bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang mungkar, yang dalam kasat mata pandangan tauhid adalah perbuatan yang buruk, yang jelek, perbuatan yang haram, walaupun tidak menjerumuskan ke dalam kekafiran. Itu kita bisa mengetahui dengan ilmu. Bila saja ulama salaf mengatakan tentang makna muwalah, loyalitas adalah menuangkan pena, buat menuangkan tinta buat orang-orang kafir, merautkan pena buat orang kafir, itu adalah masuk dosa besar, apa gerangan dengan hal-hal yang lebih dahsyat dari itu? Umpamanya seperti ada sebagian orang yang punya ikut menulis BAP yang di dalamnya terdapat mendzalimi dirinya sendiri, mendzalimi saudaranya, itu lebih dahsyat daripada merautkan pena atau menuangkan tinta bagi orang kafir. Ini menuliskan apa? Menuliskan kezaliman buat diri sendiri dan kepada orang lain, itu adalah dosa besar. Itu kita akan tahu hal itu dengan kita belajar, kita thalabul ilmi, kita menggunakan waktu yang senggang ini untuk mencari ilmu, supaya ilmu tersebut kita amalkan. Karena ilmu tidak ada gunanya tanpa ada pengamalan pada aplikasi kehidupan pada dunia realita ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.